Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk pada bab yang ke-31 yang menjelaskan salah satu jenis ibadah hati yang paling agung, yaitu al-mahabbah atau cinta. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah jelaskan satu dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Kemudian pada kesempatan ini kita pun akan menjelaskan beberapa dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab yaitu dalam surat At-Taubah ayat 24. Yang mana inti dari ayat yang mulia ini menjelaskan akan alamat-alamat orang-orang yang dia mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang pertama yang kemarin telah kita jelaskan, surat Al-Baqarah, adalah menjelaskan bahwasanya mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari ibadah hati yang sangat agung yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mahabbah ini adalah suatu ibadah, maka dia wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang kedua yang dibawa oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab menunjukkan akan alamat ciri-ciri orang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia lebih mendahulukan sesuatu yang Allah cintai dibandingkan sesuatu yang dia cintai. Di dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun taqsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdi qaumal fasikin." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu ay intadiru, maka tunggulah, ya tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hadhil ayat, di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang mendahului kecintaan terhadap sesuatu yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, yang intinya terkait dengan dunia, dibandingkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu ay intadhiru, tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, yakni hatta ya'tiyakumullahu bil uqubah, sampai Allah mendatangkan kepada kalian uqubah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Orang-orang yang dia lebih mengedepankan kecintaan terhadap dunia dibandingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sifati mereka dengan fasik. Allah namakan mereka dengan fasik. Dan fasik maknanya adalah al-khuruju an ta'atillahi ta'ala, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna hidayah yang dinafikan di dalam ayat yang mulia ini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik yang dinafikan di dalam ayat yang mulia ini adalah hidayah taufik. Adapun hidayah bayan wal irsad sebagaimana yang telah antum pelajari di dalam kitab Tauhid, suatu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Di dalam bab tersebut tentunya sudah dijelaskan tentang pembagian hidayah, yaitu hidayah taufik dan hidayah bayan wal irsad. Jadi para ulama membagi hidayah terbagi menjadi dua, hidayah ilham wa taufik. Ini hidayah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pertolongan khusus dari Allah terhadap seorang hamba agar hatinya menerima Islam dan mengamalkannya. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayah bayan wal irsad. Hidayah bayan wal irsad ini adalah hidayah mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan ajaran Islam, mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang hidayah bayan wal irsad ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh rasulnya dan para dai sesudah beliau. Dan yang dinafikan di dalam ayat yang mulia ini, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang fasik, adalah hidayah taufik. Adapun hidayah bayan dan irsad, maka Allah berikan kepada semua orang. Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maksud dari hidayah bayan wal irsad, Allah jelaskan kepada mereka jalan yang benar dan jalan yang salah. Ya, Allah berikan kepada mereka penjelasan tentang jalan yang benar dan juga jalan yang salah. Adapun mereka menerima atau tidaknya apa yang Allah jelaskan dari jalan yang benar, maka ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang Allah cintai. Dan hidayah taufik ini sangatlah mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun. Kita lihat, kita bandingkan, kalau kita lihat jasa diri kita terhadap Islam dengan jasanya Abu Thalib terhadap dakwahnya Rasulullah, tentu mungkin jasanya kita terhadap Islam belum ada, tidak ada apa-apanya. Akan tetapi Allah mentakdirkan lain. Allah takdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, dia tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita alhamdulillah diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selayaknya kita menjaga hidayah taufik ini tetap ada pada diri kita sampai ajal menjemput. Dan seseorang tidaklah mungkin dia dapat mempertahankan hidayah taufik pada diri dia kecuali dia didasari di atas ilmu tentang agama Islam yang benar, sehingga dia bisa kokoh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditafsirkan oleh para mufassir turun terkait dengan orang-orang muslimin, kaum muslimin yang mereka tinggal di kota Mekah, ya tatkala Rasulullah dan para sahabat mereka hijrah ke Madinah. Akan tetapi sebagian dari kaum muslimin ini mereka tidak mau hijrah dikarenakan ya kecintaan mereka terhadap dunia sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Kemudian dijelaskan oleh Syaikhul Al-Fauzan fil asli, secara asal bahwasanya mencintai hal-hal tersebut mubahun, adalah suatu perkara yang mubah, dikarenakan hal tersebut adalah termasuk dari kecintaan yang tabiiyah, yang manusiawi. Lakin innama ya'ti al-lawm, akan tetapi datang celaan terhadap kecintaan sesuatu yang terkait dengan tabiiyah, terkait dengan dunia, datang celaan apabila seseorang mengedepankan kecintaan tersebut atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang mulia ini At-Taubah ayat 24 adalah menjelaskan tentang di antara alamat kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bawakan dalil yang selanjutnya. Sebuah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, bapaknya dan manusia seluruhnya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mahabbatillah taala, ini setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu yang pertama, kewajiban bagi kita adalah mahabbatullahi, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah mahabbah yang ibadah. Adapun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tabi'atun li mahabbatillah, mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai sesuatu yang Allah cintai. Jadi di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai sesuatu yang Allah cintai. Baik terkait dengan seseorang, apabila Allah mencintai seseorang maka wajib bagi kita untuk mencintai orang tersebut. Kemudian apabila Allah mencintai suatu amalan, maka wajib bagi kita mencintai amalan tersebut. Apabila Allah mencintai suatu tempat misalnya, maka wajib bagi kita mencintai tempat tersebut. Ya, ini diistilahkan oleh para ulama adalah mahabbatu fillah, ya mahabbatu lillah fillah. Ya, sehingga ada dari ini para ulama yang membagi mahabbah itu terbagi menjadi dua, ada mahabbatu al-masru'ah, mahabbah yang disyariatkan, dan ada mahabbah al-mamnu'ah, dan mahabbah yang dilarang. Adapun mahabbah al-masru'ah, al-mahabbatu al-masru'ah, mahabbah yang disyariatkan ada dua bentuk. Yang pertama adalah mahabbatullahi. Mahabbatullah yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilahnya para ulama mahabbatun lillahi. Mahabbatun lillahi. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari bentuk mahabbah yang disyariatkan adalah mahabbatu fillah. Maksud dari al-mahabbatu fillah adalah mencintai sesuatu yang Allah cintai. Ya, mencintai sesuatu yang Allah cintai ini termasuk bentuk dari mahabbah yang disyariatkan. Al-aslu yang asalnya adalah mahabbatullah atau mahabbatun lillah. Ini aslu. Adapun cabangnya di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai sesuatu yang Allah cintai. Di antaranya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-mahabbatu al-mamnu'ah, mahabbah yang dilarang ini ada dua jenis. Yang pertama adalah al-mahabbatu ma'allah. Al-mahabbatu ma'allah maknanya adalah mencintai selain Allah di samping dia mencintai Allah. Mahabbatu mencintai bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia mencintai selain dia mencintai Allah, dia pun mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk cinta yang ubudiyah. Yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan pengagungan. Kemudian yang kedua adalah taqdimu ma tuhibbuhu nafsu ala ma yuhibbuhullah. Mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh dirinya, oleh jiwa, atas sesuatu yang Allah cintai. Jadi dia lebih mendahului sesuatu yang jiwa ini lebih mencintainya dibandingkan kecintaan dia terhadap sesuatu yang Allah cintai. Ini diantara bentuk mahabbah yang dilarang. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah mahabbatu ma'allah, yang mencintai bersama Allah dalam arti mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan sesuatu yang dia cintai dibandingkan sesuatu yang Allah cintai. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Di dalam hadis yang mulia ini, laisa nafyan li asli iman, yang dinafikan bukan asal dari imannya, ya, tapi yang dinafikan adalah likamalil iman. Yang dinafikan di dalam hadis ini adalah kesempurnaan keimanan. Ai maknanya tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melebihi kecintaan dia kepada yang lainnya. Kalau ada seseorang dia mencintai Rasulullah dan dia mencintai juga selain dari Rasulullah, anaknya kah mungkin, saudaranya, dan kecintaan dia kepada selain Rasulullah ini lebih besar dibandingkan kecintaan dia kepada Rasulullah, maka dinafikan, ditiadakan kesempurnaan imannya. Tapi dia masih dikatakan orang yang beriman, tapi imannya tidak sempurna karena masih ada kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma idza kana al-insanu la yuhibbur rasula aslan, adapun apabila memang aslinya orang tersebut sama sekali enggak cinta Rasulullah, bahkan dia benci kepada Rasulullah, fahada kafirun, maka yang seperti ini baru kafir. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun orang yang dia mencintai Rasulullah, akan tetapi dia lebih mengedepankan kecintaan kepada anaknya, kepada orang tuanya ataupun kepada yang lainnya, maka hal ini menunjukkan tidak sempurna keimanan yang ada pada dirinya. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah di sini mengatakan tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia lebih mencintai Rasulullah dibandingkan anaknya, bapaknya dan manusia seluruhnya, ya. Di antara kandungan hadis yang mulia ini, bahwasanya manusia haruslah dia mengedepankan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ketaatan kepada selain beliau. Jadi orang-orang yang benar-benar dia mencintai Rasulullah melebihi segalanya, dia harus lebih taat kepada Rasulullah dibandingkan ketaatan kepada yang lainnya. Di sini Syaikh Shalal Fauzan mencontohkan, apabila Rasulullah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, kemudian bapak kalian atau anak kalian memerintahkan suatu perintah yang perintah ini menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk memaksiati, tidak memenuhi perintah orang yang kita cintai karena perintah tersebut menyelisih dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah merupakan dalil atas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mendahulukan kecintaan kita kepada sesuatu pun. Dan di antara bentuknya adalah kita lebih mentaati Rasulullah dibandingkan orang lain. Apabila ada orang lain yang kita cintai, dia memerintahkan kepada kita suatu perintah yang menyelisihi perintah Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk mengingkari perintah tersebut dan kita lebih mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, taat kepada Rasulullah adalah merupakan tamrah, buah dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari alamat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Rasulullah adalah tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala bentuk perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka falhasil, kata beliau, maka inti dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya sekedar pengakuan di lisan. Ya, cinta kepada Rasulullah, bahkan membuat suatu qasidah-qasidah yang bid'ah, ya, dia mengaku dia cinta kepada Rasulullah, atau merayakan suatu perayaan maulid ataupun yang semisalnya, bukan ini. Ya, pengakuan kecintaan seseorang kepada Rasulullah bukan hanya sekedar pengakuan di lisan atau mengadakan suatu perayaan. Akan tetapi, ya, bukti bahwasanya seseorang dia adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mutaba'atuhu, dia mentaati Rasulullah, kemudian taat terhadap perintah Rasulullah, membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan dan menjauhi apa yang Rasulullah larang, dan tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang lain, yaitu salah satu usul. Ya, tatkala seseorang dia meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, maka kewajiban bagi dia adalah apa? Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu naha anhu wa jazzara wa alla yu'badullah ila bima syara'a, dan tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya, yang dalil ini adalah menjelaskan akan buah beriman kepada Rasulullah, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Walahuma, dan dari keduanya, bagi keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, anhu, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, thalathun, ada tiga sifat, man kunna fihi, barang siapa yang ada pada dirinya tiga sifat tersebut, wajada bihinna halawatal iman, maka dengannya dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Hada, kata Syaikh Shalal Fauzan, min thamarati mahabbatillahi wa rasulihi, ini adalah di antara buah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan halawatul iman, lezatnya keimanan. halawatul iman dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan ay ladzatuhu, itu lezatnya rasa iman. Li anal imana as-sadiq, kata beliau, dikarenakan iman yang jujur lahu ladzatun fin nufus, dia memiliki rasa kelezatan di dalam hati, yaitu ketenangan di dalam hati. Ya, ketenangan di dalam hati yang ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau di sini mengatakan bahwasanya kelezatan yang dirasakan di dalam hati ya bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kelezatannya lebih lezat dibandingkan dengan kelezatan-kelezatan yang ada di muka bumi ini. Tatkala dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan tanamkan pada hatinya rasa lezat, rasa lezat atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan yang mana rasa lezat ini melebihi rasa lezat-lezat yang ada di muka bumi ini, yang hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah benar-benar merasakan dari para ulama. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan di antara tiga sifat, apabila seseorang memiliki tiga sifat tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, sifat yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan keduanya. Ay, dia lebih mencintai akan min nafsihi, dari dirinya, bahkan dari dirinya atau dari segala sesuatu, dari anaknya, dari orang tuanya, dari kerabatnya, dari hartanya, dari seluruh manusia, bahkan ya dari dirinya sendiri. Ya, sebagaimana yang ma'ruf sebuah hadis yang mulia dari Abdullah bin Hisam qala, beliau pernah berkata, kuna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab, kemudian Rasulullah memegang tangannya Umar bin Khattab, faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu illa min nafsi, kata Umar, kecuali diriku. Dalam artian Umar masih mencintai dirinya dibandingkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tatkala mendengar perkataan Umar ini, Nabi bersabda, la walladhi nafsi biyadihi, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta aku na'ahaba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu. Maksudnya tidak sempurna imanmu ya Umar, ya sampai aku ini lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Rasulullah, fa innahu al'an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi, sekarang ya fa innahu, maka sesungguhnya sekarang demi Allah, engkau ya Rasulullah adalah orang yang lebih aku cintai dibandingkan diriku. Maka pada saat itulah Rasulullah bersabda, al'an ya Umar, baru sekarang ya Umar, maksudnya adalah baru sekarang imanmu sempurna. Rawahu Bukhari, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi makna sabda Rasulullah ayyakuna Allah wa Rasulullah ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dari selain keduanya, baik orang tuanya, baik anaknya, baik seluruh manusia, bahkan dirinya sendiri. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, wa hadza taqtadi taqdima qawlihi ala qawli kulli ahadin, seseorang yang benar-benar dia mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, konsekuensinya dia harus mengedepankan perkataan keduanya dari perkataan seluruh manusia. Jadi kalau orang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, di antara bukti kandungan dari pengakuan dia harus mengedepankan perkataan mereka berdua. Kalau Allah, berarti dia harus mengedepankan Al-Quran kalamullah. Kalau Rasulullah, berarti dia harus mengedepankan hadis Rasulullah dibandingkan perkataan orang lain. Walaupun mungkin perkataan orang lain itu sesuai dengan hawa nafsu kita, sebagaimana nanti suatu bab yang kita akan jelaskan tentang wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, tatkala ada manusia yang menurut Ibnu Abbas ini menyelisihi dari ajarannya Rasulullah terkait dengan ibadah haji, kemudian Abdullah ibnu Abbas menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi manusia malah membenturkan dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar, sehingga ibnu Abbas marah besar. Dia mengatakan, yusiku antanzila hijaratun minas sama'u kama qala ibnu Abbas, ya hampir-hampir batu dari langit jatuh menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya mengatakan telah bersabda Rasulullah, tapi kalian malah mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Jadi orang-orang yang dia mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, di antara kandungan konsekuensinya dia harus mengedepankan firman Allah Taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yang dia akan merasakan manisnya keimanan, yaitu wa ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintai orang tersebut illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbul insan, yaitu seseorang dia cinta kepada manusia dari Bani Adam, yang mana tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Mencintai karena Allah maksudnya adalah karena orang yang kita cintai ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia berimun, kemudian dia adalah orang yang beriman, dan dia adalah orang yang taqiyun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kecintaan kita kepada seseorang didasarkan atas dunia. Mungkin kita mencintai orang tersebut, bersahabat dengan orang tersebut karena ada keinginan dunia yang kita ingin dapatkan dari orang tersebut. Maka yang seperti ini, cinta yang seperti ini, cinta yang karena dunia ataupun yang semisalnya, tidaklah memberikan manfaat kepada pemiliknya atau pelakunya. Cinta kita kepada seseorang yang ini akan memberikan manfaat pada diri kita, bahkan kalau dia benar-benar mencintai seseorang karena Allah, di dalam hadis yang mulia ini disebutkan dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dan cinta terhadap seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki keutamaan yang sangat sangat besar. Ya, di antaranya adalah bahwasanya cinta karena Allah adalah authaqu ural iman, sebesar-besar ikatan tali keimanan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, authaqu ural iman alhubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi sekuat-kuat tali keimanan adalah seseorang cinta karena Allah dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang ma'ruf, ya, yaitu tentang 7 golongan manusia yang mereka mendapatkan naungan, yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sab'atun, ada 7 kelompok manusia yang dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari tersebut. La dhilla illa dhillu, yang tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi, yang dia berkumpul di atasnya karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mencintai karena Allah adalah sebagaimana yang kita jelaskan, adalah karena orang tersebut adalah taat, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran besarnya kecintaan kita kepada seseorang itu diukur sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki 3 orang teman, manakah rasa cinta yang lebih kita tekankan di antara 3 orang tersebut? Maka kita lihat manakah orang tersebut yang lebih beriman dan lebih bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti kita jangan lihat apakah orang tersebut kaya ataukah miskin ataupun yang semisalnya, tapi yang kita lihat adalah besar keimanan yang ada pada dirinya. Oleh karena itulah Ustaz Said pernah mencontohkan, ya, apabila kita memiliki istri, kemudian tetangga kita memiliki istri, tapi istri tetangga ini lebih beriman, maka kita harus lebih mencintai istri tetangga kita. Dalam artian cinta di sini bukan cinta syahwat, tapi cinta fillah, cinta karena Allah. Kita lebih cinta kepada orang tersebut karena keimanan yang ada pada dirinya. Jadi kita harus bisa bedakan maksud dari cinta karena Allah dengan cinta syahwat, ya. Ini kita harus bisa bedakan. Kemudian juga di antara keutamaan orang yang dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi sebab dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang panjang di sini disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia keluar menuju sebuah kampung, dia zura akhan, untuk mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengawasi perjalanannya, mengutus seorang malaikat untuk mengujinya. Kemudian malaikat ini berkata kepadanya, "Aina turid?" Kemana, apa yang kamu inginkan? Kemana kamu? Mau kemana kamu? Kemudian orang ini mengatakan, saya ingin ke kampung ini dan itu. Ya, kemudian malaikat ini berkata, apa tujuanmu ke sana? Dan apa urusanmu? Karena di sana, kemudian orang ini mengatakan, li'anna fiha akhan li fillah, ahbabtu ziyaratahu. Karena di kampung tersebut ada saudaraku yang saya mencintainya karena Allah dan saya suka untuk mengunjunginya. Kemudian malaikat ini berkata, apakah halahu alaika ni'matun tarabuhu? Maknanya apakah dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepada anda, kemudian anda akhirnya mencintai orang tersebut karena dia telah berbuat baik kepada anda? Qala la, tidak, bukan karena itu. Illa anni ahbabtu fillahi, kecuali karena aku ini cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah tidaklah aku mengunjunginya, tidaklah aku keluar menujunya kecuali karena aku memang cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia telah berbuat baik kepada kepadaku. Faqala lahul malak, maka malaikat itu pun berkata kepadanya, ini Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu, annallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu. Ini diantara keutamaan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang dengannya seorang hamba mendapatkan manisnya keimanan, yaitu wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudzafa finnar, yaitu dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran, setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, kullun nasi yanfiruna minan nar, semua manusia dia berlari dari panasnya api neraka. Li'annaha mu'allimah, karena azab neraka, api neraka itu adalah azab yang sangat pedih. Wala ahada yasbiru ala harriha, tidak ada seorang pun yang dia mampu bersabar atas panasnya api neraka. Semua manusia dia berlari dari api neraka dan menjauhinya. Wal kufru narun, dan kekafiran itu adalah neraka. Wal muslimu, dan seorang muslim yang dia telah Allah karuniakan memeluk agama Islam, tentunya dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia benci untuk murtad dari Islam, sebagaimana dia tidak suka, dia benci tatkala apabila dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadza huwal mu'minu haqqan, dan ini adalah mukmin yang benar-benar mukmin, mukmin yang sejati tatkala dia benci ia kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Mungkin ada seseorang yang awalnya non-Islam, kemudian dia masuk ke dalam Islam, setelah itu dalam hatinya dia benci untuk kembali kepada agama yang semula, sebagaimana dia tidak mau dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Sabda Rasulullah, wa ayakraha ayyauda fil kufri bada in adqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudzafa fil nar. Yaqalu, berkata sebagian dari para ulama, hadza fihi dalilun annal mukraha idza sabara alal ikrahi wa sabara alal qatli annahu yakuna min hadzal naw'i, yakni miman wajada halawatal iman. Ya, dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya hadis yang mulia ini adalah dalil bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu kekufuran, idza sabara, apabila dia bersabar atas paksaan tersebut, dia bersabar alal qatli walaupun dia dibunuh, maka orang yang seperti ini termasuk dari orang yang dia benar-benar merasakan manisnya keimanan. Karena Allah, apabila seseorang dia benar-benar merasakan manisnya keimanan, maka dia tidak akan ridho selamanya rasa manisnya tersebut ada tercabut pada dirinya. Jadi orang-orang yang benar-benar dia merasakan manisnya keimanan, tentunya dia tidak akan senang rasa manisnya keimanan tersebut tercabut pada dirinya. Walaupun dia dibunuh tidak masalah. Oleh karena itulah sebagaimana yang sudah dijelaskan di pada bab tentang masalah menyembelih, ya, menyembelih termasuk dari ibadah, pada dalil yang terakhir yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkisahkan tentang dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum yang memiliki sebuah berhala. La yajuzu ahadun, tidak boleh seorang pun lewat kampung tersebut sampai dia berkurban untuk patungnya. Faqalu li ahadihima, Maka mereka kaum tersebut berkata kepada salah satunya, qarrib, yakni idbah, sembelihlah lisanan, ya sembelihlah untuk berhala kami, sehingga kami membiarkan kamu dan kamu bisa lewat. Faqala, maka orang ini mengatakan, ma kuntu li aqraba li ahadin syai'an dunallah, ya tidaklah, saya tidak mungkin menyembelih kepada sesuatu dengan sesuatu pun kepada yang lainnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya orang tersebut pun dibunuh, fadarabu unuqahu, dipenggal kepalanya, fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Ya walaupun dia diancam dibunuh, dia tidak mau melakukan kekafiran. Kenapa? Karena memang rasa manisnya keimanan sudah menancap pada dirinya. Beda dengan temannya yang lainnya, tatkala disuruh menyembelih, dia mengatakan, laisa indi syai'un uqarribu, tidak ada sesuatu pun yang aku sembelih. Kemudian kaum tersebut mengatakan, qarib walau dzubaban, sembelihlah walaupun seekor dzubab, yaitu lalat. Faqarraba dzubaban, maka orang ini pun menyembelih seekor lalat, fadakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ya, wahadal iman idza basharal qalb wajada halawatu. Ini adalah keimanan apabila benar-benar menancap di dalam hati, yang meresap di dalam hati, maka dia akan benar-benar merasakan manisnya keimanan. Walaupun dibunuh, maka dia tetap tidak mau melakukan kekufuran. Ini dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dalil yang selanjutnya, wa an ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas berkata, man ahabba fillah, yakni min ajlillah, barang siapa yang mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah yaitu dia mencintai orang mukmin, orang-orang yang beriman, dikarenakan orang-orang yang beriman adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencintai bukan karena dunia. Barang siapa yang mencintai karena Allah, dan dia benci karena Allah, yaitu membenci orang-orang kufar, kemudian membenci orang-orang munafik, dan membenci pelaku maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka telah menyakiti diri kita, mungkin bukan karena mereka telah memukul kita ataupun yang selainnya. Jadi kita benci orang kafir, orang munafik, pelaku maksiat, bukan karena mereka telah berbuat aniaya kepada kita, tapi karena kita memang membencinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kekafiran yang ada pada dirinya. Wa wala fillah, dan barang siapa yang dia wa wala fillah ay ahabba wa nasara, yang mana orang ini barang siapa yang dia mencintai dan saling memberikan pertolongan karena Allah Subhanahu wa taala, wal muwala al mahabbatu wal munasirah wal muawina. Jadi maksud dari wawala adalah dia mencintai dan memberikan pertolongan karena Allah Subhanahu wa taala, wa ada fillah, dan dia benci, ya dia benci terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya benci dan cintanya ini semuanya didasarkan atas kecintaan dia kepada Allah, didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang seperti ini, kata Ibnu Abbas, fa innamatunalu walayatullahi bidzalika, maka sesungguhnya dia ini akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaya ai maknanya adalah mahabbatuhu wa nusratuhu, itu rasa cinta kepada rasa maknanya adalah cinta, kecintaan dan pertolongan. Jadi orang-orang yang dia benar-benar cinta karena Allah, kemudian benci karena Allah, ya memberikan pertolongan karena Allah, membenci seseorang karena Allah, maka balasannya kata Ibnu Abbas, dia akan mendapatkan kecintaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir perkataan Ibnu Abbas ini mengatakan, waqad sarat amatu muakhidah annas ala amri dunia. Jadi persahabatan di antara manusia umumnya didasarkan atas kepentingan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'an, dan demikian itu tidaklah berguna sedikit pun kepada dan yang demikian itu tidaklah berguna atas pelakunya sedikit pun. Jadi seseorang kalau dia mencintai ya didasarkan atas kepentingan dunia, maka kecintaan tersebut tidaklah berguna pada dirinya. Dan perkataan Ibnu Abbas ini pada zaman Ibnu Abbas, tatkala Ibnu Abbas melihat kebanyakan manusia pada saat itu tidaklah mereka mencintai seseorang karena dunia, itu pada zamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, lalu bagaimana jika Ibnu Abbas melihat pada zaman kita ini yang banyak dari manusia tatkala mereka mencintai seseorang, kebanyakan di antara mereka mencintainya didasarkan atas kepentingan dunia. Ya. Kemudian dalil yang terakhir, waqala Ibnu Abbas fi qouli ta'ala, dan bersabda, berkata Ibnu Abbas tentang tafsiran firman Allah Ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Berkata Ibnu Abbas, yaitu al-mawaddah, itu terputusnya kasih sayang, yang ini terjadi pada hari kiamat terkait dengan orang yang dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia dari orang-orang musyrikin ataupun orang-orang yang dia mengikuti, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, yang mereka saling berkasih sayang di dunia, nanti di akhirat kasih sayang mereka akan terputus dan berubah menjadi adab, yang mana mereka sewaktu di dunia saling berkasih sayang di atas kesesatan, nanti di akhirat mereka saling mencela di antara mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali, yaitu terputusnya rasa kasih sayang di antara mereka yang pernah terjalin di dunia. Karena kecintaan mereka didasari di atas kesesatan, maka kecintaan tersebut tidaklah memberikan manfaat pada diri mereka, bahkan hal tersebut yang menjadi mereka bertambah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka saling mencela di antara mereka nanti di akhirat. Selesai pembahasan kita terkait masalah mahabbah. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, al-babu ats-tsani wa tsalatsun. Bab yang ke-32. Itu babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itulah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan perantara kekasih-kekasihnya, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir, wa khafuni, dan takutlah kepada mereka, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Pada bab yang mulia ini, yang hakikatnya menjelaskan salah satu jenis ibadah hati, yaitu al-khauf, ada beberapa poin yang insyaAllah kita akan bahas. Poin yang pertama adalah munasabatul hadzal bab di kitabut tauhid, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid dan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah definisi atau makna dari al-khawf. Kemudian poin yang ketiga adalah anwa'ul khawf, macam-macam khawf. Kemudian poin yang keempat, anwa'ul khawfi minallah, di antara macam-macam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, poin yang sangat penting, yaitu min asbabi husulil khawfi wal khasyati minallah, di antara sebab-sebab menanamkan rasa takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang apabila dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Dan bagi orang yang dia takut terhadap kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan dua surga. Ini di antara keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita jelaskan langsung poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid dan bab sebelumnya yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Dikatakan di dalam kitab tersebut oleh Syaikh Shalal Fauzan, "Wal khaufu minallah huwa ahadu raka'izil ibadah." Takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari dasar pondasi atau rukun dari ibadah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya dasar atau rukun dari ibadah ada tiga, yaitu mahabbah, wal khauf, war raja. Dan khauf ini adalah termasuk dari ibadah hati yang sangat agung. Tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab sebelumnya menjelaskan tentang mahabbah, kemudian pada bab ini beliau menjelaskan tentang al khauf, maka hal ini menunjukkan bahwasanya beribadah kepada Allah didasari atas mahabbah saja la takfi, tidaklah cukup. Jadi lihatlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, menunjukkan akan kecerdasan beliau tatkala beliau pada bab sebelumnya menjelaskan bab berbicara masalah mahabbah yang wajib bagi seseorang dia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mendasari ibadahnya di atas mahabbah. Setelah itu beliau menjelaskan masalah al-khauf, di antara jenis ibadah hati yaitu al-khauf. Hal ini menunjukkan bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mahabbah saja tidaklah cukup. Ya, dikarenakan beribadah kepada Allah di atas mahabbah saja, hal ini adalah merupakan manhajnya orang-orang sufi yang sesat. Adapun manhajnya para rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikuti para rasul dengan setia, yaitu mereka mendasari ibadah yang mereka lakukan di atas kecintaan kepada Allah, kemudian juga diiringi dengan rasa takut dan rasa roja. Ya, mereka adalah mahabbatullah, mereka mencintai Allah disertai rasa takut, rasa roja, dan wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain min a'malil qulub, dari amalan-amalan hati. Kat tawakkul, seperti tawakal, rohbah, keinginan yang sangat, rohbah, ketakutan yang sangat, kemudian khasiyah, rasa kekusuhan di dalam peribadahan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin tatkala beliau membahas bab masalah tawakal, ya, seorang yang cerdas tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang zahir seperti salat, tapi di dalam ibadah salat tersebut dia tanamkan pula, dia sertai ibadah-ibadah hati. Dia tanamkan rasa khauf, ya, ada rasa takut kalau salatnya ini tidak diterima, ada rasa harap, roja, ada rasa tawakal. Dia merasa enggak mungkin, ya Allah, saya dapat beribadah, dia saya dapat menegakkan salat kecuali dengan pertolonganmu. Ada rasa rokbah, rohbah, dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dia akan mendapatkan pahala salat, dia akan mendapatkan pahala mahabbah, dia akan mendapatkan pahala roja, pahala khauf, pahala tawakal, pahala khusyuk. Ini orang-orang yang benar-benar dia cerdas. Satu ibadah tapi dia dapat memperoleh pahala yang begitu besarnya dari ibadah hati. Adapun orang yang bodoh, kata beliau, adalah orang-orang yang dia beribadah secara zahirnya kepada Allah tapi tidak disertai dengan ibadah-ibadah hati seperti tawakal, kemudian roja dan khauf. Maka orang seperti ini hanya akan mendapatkan pahala yang sedikit, ya. Kemudian poin yang kedua adalah definisi dari khauf. Definisi dari takut sebagaimana yang Anda dapatkan penjelasan dari Al-Ustaz Said, ya, tatkala Anda belajar di Jamilur Rahman, ya, bahwasanya definisi takut itu adalah kekhawatiran terhadap sesuatu yang membahayakan. Jadi takut itu adalah perasaan di dalam hati akan kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan, yang mendorong pelakunya mengambil suatu yang bermanfaat agar tercegah dari sesuatu yang dia takutkan, atau dia menjauh dari sesuatu yang dia takutkan. Ya, ini definisi dari khauf, yang di sana ada faedah yang sangat besar, ya. Jadi orang yang takut yaitu kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan, maka akan mendorong pelakunya melakukan dua perkara agar dia terhindar dari sesuatu yang dia takutkan. Jadi takut itu adalah perasaan di dalam hati akan kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan. Yang ini mendorong pelakunya, kalau dia benar-benar takut terhadap sesuatu yang dia takutkan, dia khawatir sesuatu tersebut membahayakan dirinya. Kalau dia benar-benar khawatir sesuatu tersebut membahayakan dirinya, maka akan mendorong dirinya melakukan dua perkara. Yang pertama adalah mengambil suatu manfaat, tujuannya adalah agar dia terjaga, terbentengi dari sesuatu yang dia takutkan. Atau yang kedua adalah dia menjauhi dari sesuatu yang dia takutkan. Dicontohkan oleh beliau, kalau saya tidak salah ingat, contohnya misalnya di perempatan, ya, itu banyak preman, kita memiliki tujuan ke suatu tempat yang harus melewati, salah satunya harus melewati tempat tersebut. Kita takut oleh preman tersebut, kita takut dipalak misalnya. Karena kita takut, maka mendorong diri kita, ya, melakukan dua perkara. Yang pertama, ima kita mengambil suatu manfaat. Contohnya misalnya apa? Oh, tetangga kita mungkin misalnya seorang tentara. Kita ajak, om tolong anterin saya, om. Saya mau fotokopi nih, tapi harus lewat perempatan itu, ya. Saya takut nanti saya dipalak. Akhirnya kita ajak, ya, kita ngambil suatu manfaat, kita ajak tentara, kemudian akhirnya apa? Otomatis yang namanya preman gak berani sama tentara, apalagi tentaranya bawa apa? Bawa bedil di belakang misalnya. Ya. Atau kita menghindar, yaitu kita gak usah lewat jalan tersebut. Tapi apa? Kita menghindar lewat jalan yang lain. Ya. Jadi orang yang dia takut kepada sesuatu, maka dia akan melakukan dua perkara, ima dia mengambil suatu manfaat, atau dia menghindar dari sesuatu yang dia takutkan. Terkait dengan definisi ini, tatkala kita, seseorang yang dia mengaku takut terhadap neraka, tentunya kita takut terhadap neraka, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, neraka ini adalah suatu azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, yang tidak mungkin seseorang bisa bersabar terhadap panasnya api neraka. Kalau seandainya seseorang diazab oleh Allah di dalam neraka, dia rela ya apabila orang yang dia cintainya ini menggantikan tempat duduknya. Sampai orang-orang kafir menginginkan menebus dirinya dengan apa? Dengan emas sebesar bumi, tapi tidak bisa. Ya. Kalau seseorang dia benar-benar takut kepada neraka, maka dia harus menempuh dua perkara. Kalau benar-benar takut dari neraka, dia harus mengambil suatu manfaat agar dia terbentengi dari sesuatu yang dia takutkan. Itu azab neraka. Bagaimana bentuk mengambil suatu manfaat? Itu dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan ketaatan-ketaatan yang dengan ketaatan tersebut dia akan terbentengi dari azab neraka. Yang kedua apa? Dia harus menjauhi neraka tersebut. Yang namanya neraka ada jalan-jalannya. Dari amalan-amalan kemaksiatan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Jadi kalau seseorang dia benar-benar takut dari neraka, maka dia pun harus menjauhi amalan-amalan kemaksiatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kalau orang mengaku takut dari neraka, akan tetapi kok malas melakukan ketaatan, bahkan dia gemar melakukan suatu kemaksiatan, maka ini pengakuannya dusta. Ibarat orang yang takut kepada macan tapi malah masuk kandang macan. Namanya apa? Bunuh diri. Kemudian poin yang ketiga adalah macam-macam khauf. Macam-macam khauf ini ana ambil dari kitab Taisurul Usul yang ditulis oleh Syekh Nu'man, syarah kitab Salasatul Usul. Beliau mengatakan wa qad qassama ba'dul ulama al-khaufa ila arba'ati aqsam. Dan sebagian ulama mereka telah membagi khauf menjadi 4 bagian. Dan nanti ditambahkan oleh Syekh bin Baz menjadi 5 bagian ya. Di sini kalau beliau mengatakan ada 4 bagian. Yang pertama adalah khauf ibadah. Khauf yang ibadah. Khauf yang ibadah adalah al-khaufu minallahi ma'atadzalluli wa ta'dhim wal khudu. Khauf yang ibadah adalah rasa takut kepada Allah yang disertai dengan perendahan diri dan pengagungan serta ketundukan. Jadi khauf yang ibadah, rasa khauf kepada Allah yang disertai dengan perendahan diri, pengagungan dan ketundukan. Wa hadzal khaufu yahmiluka ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Dan takut jenis ini, takut yang ibadah yang disertai dengan perendahan diri, ketundukan dan pengagungan akan membawa seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Jadi orang-orang yang dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti takutnya dia kepada Allah, rasa takut tersebut mendorong dirinya melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Kemudian yang kedua adalah khaufus sirri atau khauf as-sirki. Khaufun sirkiyun. Khauf sirri, khauf yang tersembunyi atau khauf yang sirik. Khauf yang sirik ini ya sebagaimana penjelasan para ulama, kalau kita bisa ambil kesimpulan ada 3 bentuk. Yang pertama adalah memalingkan takut yang ibadah kepada selain Allah. Seperti berhala, kemudian patung-patung atau sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memalingkan takut yang ibadah kepada selain Allah. Takut yang ibadah sebagaimana yang tadi kita jelaskan, rasa takut yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan ketundukan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan ya, terkait dengan orang-orang yang suka ziarah kubur ke makam para wali, ke makam para raja, yang mana mereka benar-benar disertai dengan pengagungan diri dan ketundukan, tidak berani mundur, harus nunduk-nunduk tatkala ingin memasuki tempat tersebut, tidak boleh pakaian-pakaian yang biasa, harus pakai adat. Tatkala balik juga dia harus mundur-mundur, enggak boleh membalikan badannya. Tentu rasa takut yang seperti ini disertai dengan perendahan diri dan ketundukan. Yang jelas hukumnya adalah termasuk dari kesyirikan, berarti dia telah memalingkan khauf yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ayya khafa minal maiti au minal ghaib minasyaiton, takut kepada mayit. Takut kepada mayit, orang yang sudah mati. Seperti mungkin ada orang yang takut lewat kuburan, kalau memiliki keyakinan nanti mayit yang ada dalam kuburan bangkit kembali kemudian nyengkek diri dia, sebagaimana mungkin terlalu banyak nonton film horor, adanya di sana hantu gentayangan ataupun yang semisalnya, dia takut lewat kuburan karena takut kepada mayitnya, penghuni kubur, maka ini termasuk dari kesyirikan yang akbar. Jadi kalau orang takut lewat kuburan karena takut kepada mayitnya, mayit tersebut bangkit kembali misalnya, maka ini kufur, kufur akbar, syirik akbar, ya, karena menyelisih akidah yang benar, yang namanya orang yang sudah mati itu berada di alam barzah atau alam kubur, alam barzah. Kenapa dinamakan alam barzah? Alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam kubur adalah alam yang kedua yang akan kita masuki, dinamakan dengan alam barzah, alam pemisah. Ya, dia terpisah dari dunia dan terpisah dari negeri akhirat. Belum waktunya dia masuk ke negeri akhirat. Ada pemisah. Dia tidak bisa ke akhirat, belum waktunya, dan tidak bisa kembali ke dalam ke dunia. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tiga alam yang kita akan lewati, alam dunia, alam kubur dan alam kubur atau alam barzah dan alam akhirat. Jadi kalau seseorang sudah masuk ke alam kubur, hanya ada dua kemungkinan bagi dia, apakah dia mendapatkan nikmat kubur ataupun mendapatkan adab kubur. Jadi keyakinan orang bahwasanya adanya di sana ruh gentayangan itu adalah keyakinan yang batil, yang itu hakikatnya adalah jin yang menyerupai orang yang mati tersebut, yang tujuannya adalah agar menyesatkan manusia. Au minal ghaibi minasyaiton, atau dia takut dari sesuatu yang gaib dari syaitan. Dia takut dengan sesuatu yang gaib berupa syaitan atau jin, dengan keyakinan jin tersebut atau syaitan tersebut menimpakan sesuatu yang dia benci, sehingga menyebabkan dia melakukan sesuatu agar dia terhindar dari sesuatu yang berbahaya tersebut. Seperti keyakinan sebagian orang tatkala melewati terowongan Casablanca, katanya di Jakarta, ya, di situ ada penunggunya, katanya jin. Kalau ingin selamat harus apa? Pencet apa? Klakson. Berarti dia takut terhadap suatu perkara yang gaib yang menyebabkan dia melakukan sesuatu, ya, agar dia terhindar dari sesuatu yang dia takutkan. Atau dia mungkin tatkala melewati tempat yang angker, kemudian dia bilang permisi-permisi, ya, anak manusia mau lewat ataupun yang semisalnya. Atau mungkin tatkala dia ke pantai selatan, dia enggak berani pakai baju warna hijau biru ataupun merah karena takut diculik oleh Nyi Roro Kidul. Ya, takut yang seperti ini adalah takut yang syirik. Jadi takut terhadap sesuatu yang gaib menimpakan suatu kemudaratan yang menyebabkan dia melakukan sesuatu. Ya, terutama dia melakukan suatu peribadahan, misalnya apa? Menyembeli tumbal ataupun yang semisalnya, agar selamat dari sesuatu yang dia takutkan. Kemudian yang ketiga termasuk dari takut yang syirik adalah takut terhadap makhluk, ya, menimpakan sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada makhluk, ya, menimpakan sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minal isabati bil marad, bil marid atau bil marad. Seperti menimpakan sakit, dia takut kepada makhluk menimpakan suatu penyakit atau memutus rizkinya ataupun yang lainnya dari perkara-perkara yang merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis-jenis, di antara jenis takut-takut yang syirik. Kemudian yang ketiga adalah khauful maksiyah. Takut yang maksiat. Takut yang maksiat atau takut yang madzmum, takut yang tercela. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, yaitu ayat raqal insanu ma aujaballahu alaihi minad da'wati ila Allah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar khaufan minan nas. Di antara bentuk takut yang maksiat adalah seorang manusia meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan, seperti berdakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi dan munkar, khaufan minan nasi, karena takut kepada manusia. Jadi di antara takut yang tercela seorang manusia, ya, tatkala dia takut terhadap manusia yang lainnya menyebabkan dia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Di antara kewajiban yang harus dia lakukan adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Tatkala seseorang dia meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar karena takut manusia, dia takut dikucilkan oleh manusia atau takut diusir dari kampungnya ataupun yang semisalnya, maka orang ini ya telah terjerumus ke dalam takut yang tercela. Dan Syaikhul Al-Fauzan mengatakan fahadza syirkun asghar, dan takut yang seperti ini termasuk dari syirik asghar, wa huwa muharramun, dan hukumnya adalah haram. Jadi takut kepada manusia sehingga dia meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha yuhasibul abda yaumal qiyamah." Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, "Lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar." Kenapa Anda tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar? Fayaqulu, maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi khasitun nas." Wahai Rabbku, aku takut kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan, fayaqul, Allah berkata, "Iya ya ahaku an taksa." Akulah yang seharusnya lebih engkau takutkan. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, hal ini adalah bagi orang yang dia memang memiliki kemampuan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila seseorang ayah misalnya melihat keluarganya melakukan kemungkaran, dia memiliki kemampuan untuk mencegahnya, atau dia melihat istrinya ya melakukan suatu kemungkaran dan dia mampu untuk mencegahnya, tapi dia tidak melakukannya karena mungkin dia takut dicerai istrinya mungkin misalnya ya, maka yang takut yang seperti ini adalah takut yang tercela. Dan kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, ada syirkun asghar, termasuk dari kesyirikan yang asghar. Ataupun mungkin misalnya kita di kampung kita mampu untuk berdakwah ya, menegarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi karena kita takut dikucilkan ataupun yang semisalnya, akhirnya kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sementara kita memiliki kemampuan, maka masuklah kita ke dalam kategori takut yang maksiat ya. Takut yang maksiat itu takut kepada manusia yang menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan atau melakukan suatu keharaman ya. Seperti misalnya lagi dia mungkin bapaknya perokok, karena takut enggak dikasih uang jajan disuruh beli rokok, dia beli rokok misalnya dia, karena dia takut sama bapaknya sehingga dia tolong menolong di dalam keburukan, maka takut yang seperti ini pun masuk ke dalam takut yang maksiat. Yang intinya takut yang maksiat adalah takut kepada sesuatu yang manusiawi secara asalnya, akan tapi apabila menyebabkan pelakunya meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman, maka takut tersebut menjadi takut yang maksiat. Kemudian takut yang keempat adalah khauf tabi'i, takut yang manusiawi, yaitu allazi laisa ma'ahu ibadatun lil makhluq, yaitu rasa takut yang tidak disertai peribadahan kepada makhluk dan tidak menyebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Jadi takut yang tabi'i, takut kepada makhluk yang di dalamnya tidak ada unsur peribadahan dan tidak menyebabkan pelakunya meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Seperti dia takut kepada banyaknya musuh, takut kepada binatang buas, takut kepada gelapnya malam mungkin, takut kepada ketinggian, dia takut kepada darah. Mungkin sebagian orang ada kalau lihat darah langsung pingsan misalnya, maka yang seperti ini adalah takut yang tabii, yang manusiawi, yang hukumnya adalah boleh dengan catatan tidak sampai meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Kemudian takut yang dicontohkan oleh Syaikh bin Baz, diantaranya yang kelima itu adalah takut waham. Takut waham ini takut kepada sesuatu yang samar, yang hanya sekedar perasaan dia. Misalnya dia jalan pada malam hari di perkebunan pisang, tiba-tiba ada angin, pisangnya bergerak, dia kira apa, langsung dia kabur misalnya. Ya, takut yang waham, pada sesuatu yang dia waham ya, perkiraan saja. Yang ini takut yang tercela dan pelakunya dinamakan jabbanun, penakut. Mungkin dia bangun malam nahan pipis ya, takut untuk pipis kamar mandi dengan bayangan dia di klosetnya itu apa, ada kepala atau tangan misalnya, karena dia sering nonton film horor. Yang seperti ini bisa takut yang tercela. Kemudian poin yang keempat, yaitu macam-macam khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah wa huwa nau'ani, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahmudun, takut kepada Allah yang terpuji. Yang pertama mahmudun, yang terpuji. Yang kedua ghairu mahmudin, tidak terpuji. Adapun takut kepada Allah yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong pelakunya menjalankan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Jadi takut kepada Allah yang terpuji yang mendorong pelakunya meninggalkan keharaman dan melakukan kewajiban. Adapun yang takut kepada Allah ghairu mahmudin, yang tercela, yang tidak terpuji, adalah wa huwal ladzi yahmilul abda 'alal kunuti min rahmatillah. Itu rasa takut yang mendorong seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang terlalu berlebihan, ya, yang menyebabkan pelakunya ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala min akbaril kabair, termasuk dari dosa besar. Ya, dosa besar yang insyaallah kita akan jelaskan pada dua bab setelahnya. Ya, setelah bab khauf ini bab tawakal. Setelah bab tawakal ini menjelaskan tentang haramnya merasa aman dari makar Allah dan merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang inti dari bab tersebut adalah menggabungkan rasa khauf dan rasa raja. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Adapun bab poin yang kelima, itu diantara sebab memperoleh menanamkan rasa takut dan khusyuk kepada Allah. InsyaAllah ta'ala kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.